تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عزني الله وإياكم jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Kita kembali membaca kitab Ad-Dawa lil Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada penjelasan dari beliau tentang awaqib as-sayyi'ah, akibat jelek dari al-ma'asi wa dhunub, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Beliau di sini akan menyebutkan di antara akibat berikutnya, yaitu bahwasanya al-'asi mahrumun min da'wati as-salihin. Pelaku kemaksiatan yang dia tidak segera untuk bertaubat, tidak segera untuk memperbaiki diri, dia terancam dengan mahrum, terhalang dari dakwah ataupun doanya makhluk-makhluk yang saleh, terhalang dari doanya para malaikat Allah, juga terhalang dari doanya orang-orang saleh dari kalangan manusia, para nabi dan juga orang-orang yang saleh. Sungguh ini adalah satu kerugian yang sangat besar. Ya, dia terhalang dari doa-doanya makhluk-makhluk yang saleh, baik dari jenis malaikatnya ataupun dari jenis manusianya yang begitu banyak jumlahnya. Ya. Kenapa sebabnya? Sebabnya dia musir alal ma'asi wa dhunub, terus menerus berbuat dosa dan maksiat, tidak segera untuk mencabut diri dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Rugi dia di atas kerugian. Wa minha, kemudian kata beliau, minha diantaranya adalah hirmanu da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikah. Dia akan terhalang dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasul adalah doa yang mustajab. Ya. Tentunya semua orang ingin untuk dia mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa makhluk terbaik. Ya, Rasul yang terpilih, yang mustajab doanya. Dan ahlul ma'asi terhalang dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga terhalang dari doanya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, para makhluk-makhluk yang taat beribadah, yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun kepada Allah bagi kaum mukminin laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfir li dzambika, maka hendaknya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah untuk dosamu dan juga dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Tentunya mereka kaum mukminin, kaum mukminat yang berhak mendapatkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang tersifati dengan suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang berhak untuk mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman menceritakan tentang bagaimana keadaan para malaikatnya. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memikul arasy Allah dan yang ada di sekitarnya, senantiasa mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya, bertasbih kepada Allah disertai dengan pujian kepada Allah. Wa yu'minuna bih, dan mereka para malaikat ini selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka pun selalu meminta, ya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lilladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kecintaan mereka para malaikat Allah kepada ahlul iman. Kata mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, sungguh engkau telah meluaskan rahmat dan ilmunya, ilmumu, ya, terhadap segala sesuatu. Rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, maka ya Allah ampunilah lil ladzina tabu. Lihat syahidnya di sini. Ampunilah ya Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang selalu bertaubat kepadamu. Maka keluar mereka ahlul ma'asi yang musirruna ala ma'asihim, terus-menerus di atas kemaksiatannya, tidak segera bertaubat, tidak segera mencabut diri dari kemaksiatannya. Karena di sini dikhususkan, ya, dengan mereka yang tersifati dengan at-taubah. Faghfir lilladzina tabu, maka ya Allah ampunilah mereka yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah. Karena mereka manusia adalah makhluk yang tidak pernah bisa lepas dari dosa-dosa dan maksiat. Ya, wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim, juga yang berhak mendapatkan doa para malaikat adalah mereka yang berupaya untuk mengikuti jalanmu ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka-mereka yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, mereka pun terhalang dari doa para malaikatnya. Mereka ahlul bid'ah, dan yang sejalan dengan mereka dari ahlul ahwa terhalang dari doanya para malaikat. Waqihim azab al-jahim, dan jagalah mereka ya Allah dari azab al-jahim, neraka jahim. Ya, didoakan oleh malaikat dengan maghfirah, dan juga didoakan oleh para malaikat agar dibentengi dan diselamatkan dari neraka jahim, azab yang sangat dahsyat. Rabbana, masih ada doa lain yang dipanjatkan oleh para malaikat untuk ahlul iman yang tersifat dengan at-taubah wal inabah ila Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa adkhilhum jannati adn, ya Allah masukkanlah mereka, ya, ke dalam surga adn allati wa'adtahum, yang kau telah janjikan atas mereka. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, juga didapatkan kebaikan ini oleh bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga keturunannya. Jadi ahlul iman itu ketika dia, ya, berbahagia dengan pahala dari Allah dengan surganya, maka akan dikumpulkan bersamanya, ya, orang tuanya, anaknya, istrinya, meskipun dari sisi amalan mereka tidak sama dengan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Tur, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang beriman yang mana diikuti mereka dalam hal keimanan oleh keturunan mereka, maka kami gabungkan keturunan mereka bersama orang tuanya, meskipun keturunannya dari sisi amalannya tertinggal oleh bapaknya. Ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', ini tanpa mengurangi sedikit pun pahala ganjaran yang diperoleh oleh bapaknya. Jadi anak-anaknya yang mengikuti bapaknya dalam keimanan akan digabungkan bersama bapaknya, bersama orang tuanya, meskipun dari sisi amalan berbeda. Ini fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, kata para malaikat, ya Allah, masukkanlah mereka ahlul iman, ahlut taubah, ke dalam surga adn yang telah kau janjikan. Dan juga wa man salaha min abaihim, siapa-siapa saja yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, jagalah mereka ya Allah dari segala macam kejelekan dunia dan akhirat. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah, jagalah ya Allah mereka dari kejelekan-kejelekan, karena siapa yang dijaga olehmu dari kejelekan-kejelekan di hari itu, di hari kiamat, faqad rahimtah, berarti engkau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah al-fawzul 'adzim, keberuntungan yang sangat besar. Hai itu, subhanallah, fadilah yang sangat agung dan besar bagi mereka ahlu taubah. Dan di sini juga ada ancaman bagi mereka ahlul ma'asi, al-musirruna ala ma'asihim, yang mereka terus-menerus dalam kemaksiatannya, tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha du'a'ul malaikati lil mu'minin at-taibin al-muttabi'in likitabihi wa sunnati rasulih. Inilah doa para malaikat Allah kepada mereka orang-orang yang beriman, yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, inilah doa para malaikat yang diperuntukkan bagi mereka ahlul iman, yang mereka tersifati dengan dua sifat. Yang pertama, selalu bertaubat kepada Allah, dan yang kedua, selalu komitmen di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga siapa yang ingin mendapatkan fadhail yang telah disebutkan dalam ayat tadi, hendaklah dia berhias dengan dua sifat ini, senantiasa dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina la sabila lahum ghairuhuma, la sabila lahum ghairuhuma, yang mana tidak ada. Alladzina la sabila lahum ghairuhuma, yang mana tidak ada bagi mereka ahlul iman jalan selain keduanya, selain kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada jalan lain kecuali kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yadhma' ghairu haula'i bi ijabati hadhihi da'wah, sehingga mereka ataupun selain mereka yang tersifati dengan dua sifat tadi tidak bisa berharap untuk mendapatkan doa ini yang sangat mulia, yang sangat agung dan besar. Idza la yattasif bi sifatil mad'u lahu biha, tatkala dia tidak tersifati dengan sifat orang yang didoakan oleh para malaikat ini, yaitu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berpegang teguh dengan sunnah ataupun kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min 'uqubatil ma'asi, dan di antara hukuman-hukuman dari maksiat, di sini disebutkan hukuman-hukuman, bukan hanya satu dua, disebutkan sekaligus hukuman-hukuman yang banyak dari kemaksiatan-kemaksiatan, adalah ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi min hadisi Samurah ibn Jundub qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya, fayaqussu alaihi man syaa'allahu an yaqussa. Di antara hukuman-hukuman dari maksiat adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Samurah Ibn Jundub. Beliau Samurah Ibn Jundub mengisahkan adalah Nabi SAW seringkali bertanya kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan ya akhlak yang agung dan mulia dari beliau SAW dan tawadhu'nya beliau, di mana beliau sering duduk-duduk bersama para sahabatnya, menyapa mereka dan bertanya kepada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Seringkali beliau bertanya kepada para sahabatnya, hal ro'a ahadun minkum min ru'ya, apakah salah seorang di antara kalian melihat satu mimpi yang bagus? Beliau tanyakan selepas sholat subuh. Fayaqussu alaihi man sya'allahu an yaqussa. Hingga ada beberapa para sahabatnya yang menceritakan kepada Nabi mimpi-mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Wa innahu qala lana dzata ghadatin, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu pagi setelah salat subuh pernah ya berkisah kepada kami, innahu atani lailata atiyan wa innahu ma ibta'athani, sesungguhnya malam ini barusan aku didatangi oleh dua orang malaikat, sebutkan di dalam riwayat yang lain Jibril dan Mikail. Wa innahuma ibta'athani, dan bahwasanya keduanya ya diutus kepadaku untuk mengajakku pergi. Wa innahuma qala li, dan bahwasanya keduanya berkata kepadaku, intolik, ayo kita berangkat. Wa inni, dia dalam kondisi tertidur terlentang dan yang lain dalam kondisi berdiri sambil memegang batu besar. Wa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'si, maka tiba-tiba yang memegang batu ini secara tiba-tiba melemparkan batu tersebut ke arah kepalanya orang tadi yang tidur telentang. Fayaslahu ra'suh, maka pecahlah kepala orang tadi yang tidur telentang. Fayatadahdaha al-hajaru hahuna, kemudian batu pun setelah itu tergelincir ke arah samping orang yang melemparnya. Fayatra al-hajar, kemudian diambil kembali batu tadi ya oleh orang ini malaikat ya. Fayakhudah, kemudian diambilnya, fala yarji ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan, dan tidaklah dia kembali dengan membawa kembali batu tadi melainkan dalam kondisi kepala orang tadi sudah kembali utuh. Kemudian dilempar lagi, pecah lagi, menggelinding lagi batunya, diambil lagi dalam kondisi kepala telah utuh kembali, dilemparkan lagi. Terus demikian azab yang sangat apa? Pedih. Azab yang sangat mengerikan. Ya, kepalanya sampai pecah dilempar dengan batu yang sangat besar. Ya. Tsumma ya'udu 'alaik, kemudian terus berulang yang seperti itu. Fayaf'al bihi mithla ma fa'ala fil marrah al-ula, diperbuat untuk yang kedua kalinya dan terus menerus. Qala qultu, maka saya pun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada dua malaikat itu. Ya. Subhanallah, mahadhan, maha suci Allah, ada apa dengan dua orang ini? Ya, yang satu telentang, yang satu berdiri melempari orang tadi dengan batu besar hingga kepalanya pecah berkeping-keping, utuh kembali dilempar lagi, utuh kembali dilempar lagi, azab yang terus menerus. Qala li, maka dua malaikat ini menunda jawabannya, intolik, intolik, ayo kita berangkat lagi, berangkat lagi, nanti akan saya ceritakan tentang keadaan dua orang tadi. Fataina ala rajulin mustalqin liqafahu wa idza akharu qa'imun alayhi bikalubin min hadidin. Maka tatkala kami pun berangkat, maka kami pun mendatangi salah seorang yang dalam kondisi tidur di atas tengkuknya. Ya. Wa idza akharun qa'imun alayhi, dan yang lain berdiri ya di atasnya dengan membawa besi tajam yang bengkok. Kalu, besi yang bengkok seperti pancing tapi tajam. Ya. Wa idza huwa ya'ti ahada shaqqai wajhihi fayusharshir shidqahu ila qafah. Maka orang tadi yang membawa besi yang tajam dan bengkok tadi mendatangi orang tadi yang tidur di atas tengkuknya. mendatangi salah satu bagian wajahnya, fayusyarsyir syidqahu ila qafah, kemudian dia pun memotong sudut mulutnya hingga ke arah tengkuknya. Dipotong, ya, dimulai dari arah sudut mulutnya sampai ke tengkuknya, robek. Wa min kharihi ila qafah, atau wa min kharahu ila qafah, setelah itu dirobek kembali, dipotong kembali, mulai dari bagian hidung dia sampai ke tengkuk dia, tembus. Wa ainahu ila qafah, kemudian dari matanya dirobek hingga ke tengkuknya. Na'udzubillah, ini pun dahsyat sekali azab, hukum yang sangat berat, mengerikan. Tsumma yatahawwal ila janibil akhar, kemudian berpindah ke arah wajah sebelahnya. Sudah selesai bagian kanan, pindah ke arah bagian kiri. Fayaf'al bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal, kemudian diperbuat seperti apa yang diperbuat pada bagian yang sebelumnya. Dirobek, ya, dari mulai sudut mulut sebelah kirinya hingga tembus ke tengkuk. Kemudian dari hidung atau lubang hidungnya hingga tembus ke tengkuk. Kemudian dari matanya hingga tembus ke tengkuknya, robek. Kemudian fama yafrogh min dzalikal janib hatta yashih dzalikal janib kama kan. Setelah dia selesai merobek satu bagian, belumlah dia merobek bagian kanan, melainkan sudah kembali normal kembali yang bagian kirinya, ataupun belumlah dia selesai dari merobek bagian kanan, kemudian dia hendak merobek bagian kirinya, melainkan bagian kanannya sudah utuh kembali, gantian bagian kirinya dirobek. Ya. Kemudian ثم يعود عليه فيعمل مثل ما فعل في المره الاولى, kemudian berulang yang seperti ini dilakukan terhadap orang tadi, azab yang sangat mengerikan. Qala qultu, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, subhanallah, ma hadza, maha suci Allah, ada apa dengan dua orang ini? Ya. Faqala li intaliq intaliq, maka dua malaikat tadi yang membawaku berkata, ayo kita berangkat nanti. Ya, jawabannya nanti. Fantalaqna fa'atayna ala mithli tannur fa idza fihi laghatun aswatun, maka kami pun melanjutkan perjalanan kami, maka tiba-tiba kami mendapati satu tungku perapian, ya, dapur perapian. Fa idza fihi duhatun aswat, tiba-tiba di dalamnya ada kegaduhan dan suara jeritan manusia. Qala fattala'na fihi, maka beliau Samura mengisahkan, fattala'na fi, ucapan Rasulullah, fattala'na fi, maka kami pun melihat ada apa di dalamnya. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un 'urah, maka tiba-tiba di dalam tungku tersebut ada kaum laki-laki dan kaum wanita dalam kondisi telanjang bulat. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum, maka tiba-tiba datanglah jilatan api dari bagian bawah mereka. Fa idza atahum dzalikal lahabu dawdaw, tatkala jilatan api, kobaran api tadi menyambar mereka, mereka pun menjerit. Iya. Fa qala qultu man haula, kemudian Rasulullah berkata, saya pun berkata kepada dua malaikat ini, man haula, siapakah mereka yang diazab dalam tungku perapian tadi, kemudian disambar oleh api yang ada di bawahnya, kemudian mereka dalam kondisi menjerit-jerit, kemudian dijauh kembali seperti jawaban sebelumnya. Intolik, intolik. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Nanti jawabannya. Fantolakna fa'atayna ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul ahmar mithla dam. Kemudian kami pun berangkat sehingga sampailah kami kepada satu sungai. Hasibtu annahu kana yaqul, kata Samurah perawi hadis ini, saya menduga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwasanya sifat dari sungai tersebut merah seperti darah manusia. Wa idza fin nahri rajulun sabih yasbah, maka tiba-tiba didapati di sungai darah tadi ada seorang laki-laki yang berenang di kolam darah ataupun di sungai darah tersebut. Wa idza ala shattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsirah, maka tiba-tiba di tepi sungai itu ada seorang yang dia telah mengumpulkan batu-batu besar yang sangat banyak. Wa idza dzalika sabih yasbah ma yasbah, thumma ya'ti dzalika alladhi jama'a indahu alhijarah fayafghar lahu fah, maka si perenang tadi yang berenang di lautan darah, berenang di dalamnya, kemudian dia hendak menepi. Tsumma ya'ti dzalikal ladzi, maka datanglah orang tadi yang mengumpulkan batu-batu besar tadi, kemudian membuka mulutnya dan dilemparin mulutnya dengan batu. Kemudian dia berenang lagi ke tengah. Ketika dia kecapean, kelelahan, kemudian dia hendak menepi, dibuka lagi mulutnya, dilempari dengan batu. Ini pun azab yang na'udzubillah sangat dahsyat. Fayulqimahu hajaran, setelah dibuka mulutnya, maka dilemparilah dia dengan batu. Fayantolik fasbih, akhirnya dia pun menengah lagi ataupun berenang lagi. Thumma yarji ilaih, kemudian dia kecapean, menepi lagi, dibuka lagi mulutnya, dilempari dengan batu. Terus demikian berulang dan berulang. Azab yang sangat pedih. Kullama raja'a ilaihi faghara lahu fa, setiap kali dia menepi, maka dibukalah mulutnya, kemudian dilempari dengan batu. Qultu lahuma ma hadzan, maka saya pun kembali bertanya kepada dua malaikat yang bersamaku, ya, ada apa gerangan dengan dua orang ini? Ya. Qala li intaliq intaliq, kemudian kembali jawabannya sama, intaliq intaliq, kita lanjutkan dulu nanti jawabannya. Qala fantalaqna fa'atayna 'ala rajulin karihil mar'ah, maka kami pun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali melanjutkan perjalanan sehingga sampailah kami kepada seorang yang karihil mar'ah, wajahnya tidak sedap dipandang, jelek raut mukanya. Au ka akrahi ma anta ra'in rajulan mar'ah, atau kondisi wajahnya adalah seperti seorang yang paling jelek wajahnya yang pernah kau lihat. Wa idza huwa 'indahu narun yahshuha wa yas'a hawlaha, tiba-tiba orang ini, ya, di sampingnya ada api yang sangat besar yang dinyalakannya. Wa yas'a hawlaha, kemudian dia berputar-putar mengelilinginya. Qala qultu lahumā, kemudian saya pun kembali bertanya kepada keduanya, ma hadza, ya, siapa ini, ada apa dengan orang ini? Qala li, maka kembali dua malaikat yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama, intaliq intaliq, kita lanjutkan dulu perjalanan. Fantalaqna hatta taina ala rawdatin mu'tammatin, maka kami pun berangkat melanjutkan kembali perjalanan bersama dua malaikat. Hatta ataina ala rawdatin mu'tammah, sehingga kami sampai ke satu kebun, ke satu taman yang mu'tammah, hijau, rindang, ya. Fiha min kulli launir rabi', di kebun tersebut ada beragam bunga-bunga berwarna-warni, beragam. Wa idza baina dhahranai ar-rawdah rajulun tawil, tiba-tiba di tengah-tengah kebun tersebut ada seorang laki-laki yang tinggi. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama, hampir-hampir saya tidak bisa melihat, ya, kepalanya karena tinggi dia ke langit tinggi. Wa idza haula ar-rajuli min aktsari wildanin ra'aituhum qab, maka tiba-tiba di sekitar orang tadi yang tersifati dengan tinggi, berada di tengah-tengah kebun yang sangat indah dan rindang tadi, di sekelilingnya banyak anak-anak kecil mengelilinginya. Min aktsari wildani ra'aituhum qab, ya, dengan jumlah yang sangat banyak yang belum pernah saya lihat seperti itu banyaknya. Qala qultu lahum, kemudian perawi mengisahkan, Rasul pun bertanya lagi kepada keduanya, ma hadza, siapa ini, ma haula, dan siapa itu anak-anak yang sangat banyak jumlahnya yang mengelilinginya. Qala li intariq intariq, dijawab dengan jawaban yang sama, intariq intariq, kita lanjutkan perjalanan. Fantalaqna fantahayna ila rawdatin 'azimatin lam ara rawdatan qad a'zama minha wa la ahsan, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanannya hingga kami sampai ke satu kebun yang sangat besar. Lam ara rawdah, belum pernah saya melihat satu kebun sama sekali yang lebih besar darinya dan yang lebih indah darinya. Qala li irqi fiha, kemudian kedua malaikat tadi berkata kepadaku, irqi fiha, naiklah, ya, ke kebun tersebut, naikilah pohon yang ada di dalamnya. Fartaqayna fiha ila madinatin mabniyatin bilabinin zahabin, maka kami pun naik, ya, menaikinya hingga sampai ke Madinah, satu Madinah, negeri yang dibangun bila binin zahabin, dengan batu-batu yang terbikin dari emas. Wala binin fiddah, dan juga negeri yang bangunannya dibikin dari bata-bata yang terbikin dari perak-perak. Qala fa'atayna babal Madinah fastaftahna, kemudian kami pun mendatangi pintu negeri tersebut yang mana bangunannya dibikin dari emas-emas dan perak-perak. Fastaftahna, maka kami pun meminta untuk dibukakan untuk kami pintu. Fafutihalana, kemudian dibukakanlah untuk kami pintu. Fadakhalna, maka kami pun memasukinya. Fatalaqana rijalun syatrun min khalqihim kahsani ma'antara'in wa syatrun minhum ka'akbahi ma'antara'in. Maka kami pun telah, ketika telah dibukakan pintu negeri tersebut, disambut oleh rijalun, kaum laki-laki, syatrun min khalqihim, yang mana separuh penciptaan mereka adalah keahsani ma'antara'in, dalam kondisi sebaik-baik bentuk yang pernah kau lihat. Wa syatrun minhum ka'akbahi ma'antara'in, kemudian separuh dari bagian tubuh mereka adalah seperti jelek-jelek, ya, tubuh yang pernah kau lihat. Qala lahum, kemudian dua malaikat ini berkata kepada mereka, orang-orang yang menjemput dua malaikat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dibukakan pintu negeri tadi. Ya, para malaikat berkata kepada mereka yang kondisi fisiknya setengahnya sangat indah dan setengahnya jelek. Idhabu faq'u fi dzalikan nahr. Qala wa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahu al-mahab fil bayad. Berkatalah malaikat kepada orang-orang tadi, idhabu, pergilah kalian, fatahu fi dzalika nahar, hendaklah kalian menceburkan diri-diri kalian di sungai tersebut. Qala wa idza nahrun, maka dikisahkan bahwasanya wa idza nahrun, tiba-tiba sungai tersebut adalah sungai yang terbentang, yajri, mengalir, ka'anna ma'ahul mahab fil bayad, seolah-olah airnya itu putih murni, bersih. Fadhahabu fawqa'u fi, maka pergilah mereka orang-orang tadi yang kondisi fisiknya setengahnya indah dan setengahnya buruk. Akhirnya mereka pun menceburkan diri ke sungai tersebut yang tersifati dengan keputihan yang sangat. Ya. Thumma raja'u ilaina, kemudian mereka orang-orang tadi kembali menemui kami. Wa qad dhahaba dhalika su'u anhum, dalam kondisi telah hilang, ya, kejelekan dari mereka, sempurna tubuh mereka menjadi indah dan tampan. Qala li hadhihi jannatu adn, kemudian berkata kepada kedua malaikat itu, hadhihi jannatu adn, inilah surga adn, wa hadzaka manziluk, dan inilah tempatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian perawi mengisahkan, fasama basari su'udan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mengangkat pandangan saya ke arah langit, ke atas, ya. Fa'idha qusrun mitlur rababah al-bayda, maka tiba-tiba saya melihat di atas ada istana-istana yang besar, megah dan mewah. Mitlur rababah al-bayda, seperti awan yang sangat putih. Qala li, kemudian dua malaikat itu berkata kepadaku, hadha manzil, itulah tempatmu yang tinggi, ya, istanamu yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untukmu. Qala qultu lahuma, kemudian saya pun berkata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dua malaikat yang menyertaiku, barakallahu fikuma fadharani fadkhulu, semoga Allah memberkahi kalian berdua, biarkan aku masuk, saya sudah ingin memasukinya. Maka dikatakan oleh dua malaikat ini, amal an fala, adapun sekarang tidak boleh masuk, ya, wa anta dakhil, nanti engkau akan memasukinya, ya. Qala qultu lahuma, fa inni ra'aytu mundu al-lailah ajaban, fama hadha alladhi ra'ait? Qala li, ama inna sanukhbiruka, ya. Kemudian dikisahkan kembali oleh perawi, qultu lahuma, saya pun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua malaikat ini, fa inni ra'aytu mundu al-lailah, saya melihat semalam, ajaban, banyak keanehan-keanehan, banyak keajaiban-keajaiban yang tadi baru saya kisahkan. Berapa keajaiban itu? Banyak. Iya. Rasulullah belum diberitakan oleh dua malaikat ini. Ada apa dengannya? Ammar rajul al-awwalul ladzi ataita alaihi yuslah ra'su bil hajar fa innahu ar-rajul ya'khudhu al-qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anil salati al-maktubah. Adapun laki-laki yang pertama, alladhi ataita alaihi, yang kau datangi dalam keadaan yuslah ra'su bil hajar, dipecah kepalanya dengan batu besar, fa innahu ar-rajul ya'khudhu al-qur'an, sesungguhnya dia adalah seorang yang mengambil Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tapi fayarfuduh, dia menolaknya, tidak mengamalkannya. Al-Qur'an sekedar dihafal dan dibaca, kemudian dia lalaikan, dia lupakan pengamalannya. Wa yanamu 'ani shalatil maktubah, di antara bentuk penolakannya iya terhadap Al-Qur'an adalah dia yanamu 'ani shalatil maktubah, tidur dengan sengaja meninggalkan sholat fardu, dengan sengaja-sengaja ya, meninggalkan sholat fardu. Adapun mereka yang meninggalkan sholat fardu karena lupa, ketiduran, tidak sengaja, maka dia dapat udzur ya. Tapi orang ini yang terancam dengan siksa yang sangat dahsyat, dipecah kepalanya dengan batu, dia adalah seorang yang sengaja-sengaja meninggalkan sholat maktubah, padahal dia adalah ahlul Qur'an. Dia adalah seorang yang rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran. Disebutkan oleh sebagian ulama, mengapa azabnya terjadi demikian? Yaitu menimpa kepalanya, pecah kepalanya, dipecah dengan batu besar, dikarenakan dahulu dia tidur dan merasakan ya nikmatnya tidur atas kepalanya. Ya, dia tidur dengan kepalanya, sehingga kepalanya dipecah. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Mengerikan sekali ini. Ya. Ini juga ancaman bagi siapa-siapa yang dengan sengaja-sengaja ya, meninggalkan sholat fardu. Dia mau tidur, kemudian dia sampaikan kepada keluarganya, saya mau tidur ya, tolong jangan dibangunkan ya, jangan ada yang membangunkan saya sudah lelah, sudah capek kerja, awas yang membangunkan saya. Hatta sampai pun azan ya terdengar, jangan dibangunkan. Harus bahaya ini orang yang seperti ini. Ataupun mereka yang dibangunkan untuk sholat fardu dalam kondisi dia enggan, ya, tidak mau untuk menyambutnya. Dia pun terancam dengan ancaman yang sangat mengerikan ini, dipecah kepalanya. Yang kepala itu dahulu di dunia banyak tidur, ya, meninggalkan sholat fardu. Wa ammar rajul alladhi ataita alaihi syarshar shidquhu ila qafah wa min خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. Adapun seorang yang kau datangi dalam kondisi digorok, ya dipotong bagian sudut mulutnya hingga tembus ke tengkuknya, kemudian juga lubang hidungnya hingga tembus ke tengkuknya, juga matanya hingga tembus ke tengkuknya, maka dia adalah seorang yang yaghdu min baiti, berangkat meninggalkan rumahnya, fayakdzib al-kadzibah, kemudian dia membuat kedustaan-kedustaan yang tablughul afaq, tersebar ke segala ufuk. Ini juga ancaman iya bagi mereka-mereka yang bergambang-gambang untuk berbuat kedustaan ataupun memberitakan berita-berita dusta, apakah sengaja sifatnya ataupun tidak sengaja, karena dia bermudah-mudah menukil berita, setiap berita yang datang ya kepada dia sampaikan tanpa terlebih dahulu dia mau mentasabutinya, mengecek dan rejeknya ya. Mengerikan azabnya. Dan kalau dahulu untuk berita itu tersebar ke segala ufuk, tersebar di tengah-tengah manusia, butuh waktu yang cukup lama, iya kan, bisa jadi satu minggu atau satu bulan atau lebih. Tapi na'udzubillah di masa sekarang, ya berita itu dengan sekali pencet sudah tersebar ke seluruh dunia. Sehingga hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah dan berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat ini, dengan sebab kita tidak hati-hati dalam membawakan ataupun menyebarkan berita. Tidak terlebih dahulu kita cek dan recek, kemudian kita sebarkan. Berhati-hati apalagi yang mereka dengan sengaja-sengaja menebar kedustaan. Ya. Ancamannya sangat dahsyat, sangat mengerikan. Wa ammar rijalu wan nisaa'u al-'uratu alladziina hum fi mithli bina'atin nur fa innahum zunatu waz-zawani. Adapun kaum laki-laki dan kaum wanita yang mereka telanjang bulat, alladziina hum fi mithli bina'atin nur, yang mana mereka ditempatkan di satu bangunan seperti tungku perapian. yang bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar. Ya. Iya kan? Tungku kan seperti itu kan? Bagian atasnya untuk meletakkan apa? Kendinya kecil, di bawahnya besar. Fa innahum zunatu wazawani. Sesungguhnya mereka adalah pezina laki-laki dan pezina wanita. Itu azabnya. Dimasukkan ke tungku yang mulutnya kecil, bagian bawahnya besar. Sebagian ulama menyebutkan, mengapa demikian? Mengapa mereka dalam kondisi telanjang? Ya, seperti Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasannya yang demikian ini selaras dengan keadaan dia yang dahulu di dunia berbuat zina secara sembunyi-sembunyi, sehingga dia pantas untuk dibongkar kejelekannya dengan dijadikan ya, diri-diri mereka dalam kondisi telanjang. Dan mengapa mereka dimasukkan ke tungku? Karena memang mereka para pezina itu melakukan perbuatannya di tempat-tempat yang rahasia, sehingga mereka dimasukkan ke satu tungku yang mulutnya kecil dan bagian bawahnya lebar. Ya, kemudian disambar ya, oleh api dari bawahnya. Ya, sebagian mengatakan karena yang berbuat dosa dan maksiat adalah bagian tubuh ataupun bagian bawah tubuh mereka. Allah Taala ala wa'alam. Al-muhim, itulah ya, sangat mengerikan ya, azab bagi mereka para pezina laki-laki dan wanita yang mereka tidak mau bertobat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, terancam dengan azab yang sangat dahsyat sebelum nanti ya, di an-nar. Wa ammar rajul allazi ataita alaihi yasbah fi an-nahr wa yulqamul hijarah fa innahu akilur riba. Adapun seorang yang kau datangi dalam kondisi dia berenang di lautan darah, wa yulqam al-hijarah, kemudian mulutnya dilempari dengan batu-batu, fa innahu akilur riba, sesungguhnya dia adalah pemakan riba. Nah itulah, na'udzubillah, dahsyatan mengerikan ya, dia dalam kondisi berenang di lautan darah, kemudian setiap kali dia kecapaian dan kelelahan ingin dia beristirahat ya, tiba-tiba di tepi sungai itu ada seorang malaikat yang siap ya, membuka mulutnya dan melempari mulutnya dengan batu-batu yang sangat banyak, sehingga dia kembali ke tengah, dan terus demikian terjadi. Na'udzubillah ya, thumma na'udzubillah minar riba. Dan di antara ulama ada yang menyebutkan ya, mengapa azabnya seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wa amma rajulu al-karih al-manzar alladhi 'inda an-nar yahushuha wa yas'a hawlaha fa innahu malik maliku khazin jahannam. Adapun orang yang wajahnya tidak enak dipandang, 'inda an-nar, di sisi api yang sangat besar yang dia nyalakan, wa yas'a hawlah, kemudian dia berputar-putar sekelilingnya, fa innahu malik, penjaga ataupun malaikat, malik penjaga ataupun malaikat khazini jahannam, malaikat penunggu neraka jahannam. Wa ammar rajulu tawilul ladzi fi ar-raubah fa innahu ibrahim. Adapun seorang yang tinggi perawakannya di tengah-tengah kebun yang sangat hijau, yang sangat lebat dan indah, fa innahu ibrahim, maka sungguh dia adalah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa ammal wildanu alladziina haulahu fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Adapun para anak-anak kecil yang ada di sekitar beliau dalam jumlah yang sangat banyak dan besar, mereka adalah anak-anak kecil yang mati di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah, suci di atas keislaman. Fa bawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua bapaknya lah ataupun ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi ataupun yang lainnya. Wa fi riwayatil Barqani atau Burqani wulida 'ala al-fitrah. Dalam riwayat al-Burqani disebutkan mereka adalah anak-anak yang terlahir di atas fitrah. Maka faqala ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin bertanya, karena di sini bentuknya umum, fa kullu mauludin mat, setiap anak yang terlahir di atas fitrah. Maka mereka memahami, berarti umum dong, bukan hanya anak-anak kaum muslimin, hatta mereka sekalipun anak-anak kaum kufar ataupun musyrikin. Sehingga para sahabat bertanya dengan pertanyaan ini, wahai Rasulullah, auladul musyrikin, apakah masuk di dalamnya auladul musyrikin, anak-anak kaum musyrikin digabungkan bersama Nabi Ibrahim di surga? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, wauladul musyrikin, dan juga termasuk di dalamnya anak-anak kaum musyrikin, karena mereka masih dari fitrah, belum ternodai oleh orang tuanya. Meskipun dalam masalah ini ada khilaf ya, terkait dengan bagaimana akhir dari auladul musyrikin, ada khilaf. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya termasuk di dalamnya auladul musyrikin, yang dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim, adalah pendapatnya Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih. Di sana ada yang berpendapat dengan pendapat yang lain dengan mengatakan bahwasanya yumtahanun, mereka diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian. Kalau lulus masuk surga, kalau gagal masuk neraka. Ada yang mengatakan masuk neraka. Ada juga pendapat yang lain. Wa ammal qaumul ladzi kanu syatrun minhum hasanan wa syatrun minhum qabihan فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. Ada satu kaum yang sebagian tubuh mereka indah, وشطر منهم قبيحا, dan setengahnya jelek. فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا, maka mereka adalah satu kaum yang mencampur aduknya, yang mencampur adukan antara amalan-amalan saleh, antara amalan-amalan ketaatan, وآخر سيئا, dengan amalan-amalan buruk. Tajawazallahu anhum, di mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka dengan diperintahkannya mereka untuk memasuki satu sungai, kemudian hilanglah kejelekan dari mereka. Ya, ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan mereka. Ya. Dan saya kira untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam, subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.